di bawah bintang-bintang aku menunggu kau datang. Ada cerita yang selama ini aku pendam dalam-dalam, bahkan kau tak tahu aku selama ini bersembunyi di balik semua rahasia yang tersimpan di ruang waktuku tanpa kau tahu. Saat ku menatapmu, saat ku mendengarmu, kau buatku membisu dan tersipu malu. Sama-mu.